DJ Opus Remix. Oh, abang tahukah yang adik rasakan? Pertemuan kita yang telah lama dirindukan. Kita lama akhir selalu berdaya. DJ Opus Remix. Oh, abang tahukah yang adik rasakan? Pertemuan kita yang telah lama dirindukan. Kita lama akhir selalu terdayang. Sama hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Gue mah gitu orangnya. DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix.